السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Untuk siapkan pertanyaan saja dulu, karena materi hadis yang ketiga ini tinggal sedikit lagi, tanggung hadis keempat. Tapi sebelumnya saya ulangi bahwa ada satu syubhat yang melanda masyarakat kaum muslimin, dan syubhat ini berasal dari sebuah riwayat yang mungkar, riwayat yang mungkar, hadis mungkar, cukup panjang hadis ini. Inti daripada hadis ini, ad-dinu khamsun. Sekali lagi, hadis ini mungkar, jangan sampai antum salah ingat. Hadis ini dhaif. Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tidak thiqah, tidak terpercaya, dan riwayat itu bertentangan dengan riwayat perawi yang thiqah. Ini hadis mungkar. Yang lebih ringan dari hadis mungkar adalah hadis syadz. Hadis syadz ini hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah, yang thiqah, tetapi bertentangan dengan riwayat seorang perawi yang lebih thiqah. Jadi ada seorang perawi thiqah, Ibnul Ahyah, sebelum kitabnya terbakar, meriwayatkan satu hadis bertentangan dengan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik misalnya, yaitu syadz. Mungkar lebih dahsyat lagi, yaitu diriwayatkan oleh seorang perawi yang tidak thiqah sama sekali, tidak bisa dipercaya sama sekali, hafalannya lemah, kemudian tidak adil dalam masalah agama, kok bertentangan dengan seorang perawi yang thiqah. Ini hadis mungkar, dan sepakat para ulama ahlul hadis bahwa hadis seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis mungkar ini berbunyi, ad-dinu khamsun, agama ini ada lima. La yaqbalu Allahu minhunna syai'an duna syai'in. Allah tidak akan menerima kecuali kelima-limanya. Jika orang melaksanakan empat saja, satu tidak dilaksanakan, maka dia tidak sah sebagai seorang Islam. Jika dia mengamalkan tiga saja, dua ditinggalkan, maka dia tidak sah. Sekali lagi hadis ini mungkar. Apa yang lima itu? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa imanun billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil jannati wa nari wa hayati ba'dal mauti wa hadihi wahidah. Yang pertama disebutkan cukup banyak, yaitu syahadat. Kemudian beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, surga, neraka, dan hidup setelah mati. Ini satu. Yang kedua, wassalawatul khams, salat lima waktu. Salat lima waktu. Umududdin la yaqbalu Allahu al-imana illa bis-salat. Maka iman seseorang tidak akan diterima kalau dia tidak salat. Wa zakatu tahurun min adh-dhunubi wa la yaqbalu Allahu al-imana wa la-salata illa bis-zakat. Yang ketiga, zakat. Zakat ini sebagai pencuci dosa, pembersih dosa. Allah tidak menerima iman seseorang dan juga tidak akan menerima sholat seseorang kalau dia tidak membayar zakat. Ini letak subhatnya di sini. Jadi subhat menurut hadis mungkar ini bahwa orang yang tidak membayar zakat maka sholatnya percuma, sholatnya tidak akan diterima. Faman fa'ala ha'ula'il arba', maka barang siapa yang melaksanakan empat hal tadi, tiga ditambah yang satu tadi, thumma ja'a Ramadan, kemudian datang bulan Ramadan, fataraka siyamahu mutaammilan, lalu dia tidak berpuasa Ramadan sengaja, lam yakbalillahu minhu al-iman wala shalah wala zakah, maka Allah tidak akan menerima imannya, tidak akan menerima salatnya, tidak akan menerima zakatnya kalau dia tidak berpuasa Ramadan secara sengaja. Waman fa'ala haula'i al-arba, dan barang siapa yang melakukan empat hal tadi, thumma tayassara lahu al-hajj, kemudian dia mampu pergi haji, walam yahujja, akan tetapi dia masih juga belum berhaji, walam yusi bihijjatihi, dan dia tidak berwasiat kepada anaknya untuk menghajikannya, walam yahujja anhu ba'du alihi, dan sebagian kerabatnya juga tidak menghajikan dirinya, lam yakbalillahu minhu al-arba' allati qabbalaha, maka Allah tidak akan menerima yang empat tadi. Salatnya tidak diterima, zakatnya tidak diterima, syahadatnya tidak diterima, kalau dia tidak pergi haji. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dan dia mengatakan kepada bapaknya, dia bertanya kepada bapaknya, ulama yang sangat terkenal dari kalangan tabi'in, yaitu Abu Hatim. Abu Hatim inilah yang mengatakan hadza haditsun munqa'. Ini adalah hadis munqa'. Maka yang benar adalah bagaimana hadis-hadis yang sahih, bahwa tidak ada amal yang percuma yang sia-sia kecuali apabila diikuti dengan syirik. Kecuali diikuti dengan syirik baru sia-sia. Maka orang yang sholat, insyaAllah sholatnya akan diterima oleh Allah walaupun dia tidak puasa Ramadan. Orang yang puasa Ramadan, insyaAllah puasanya akan diterima walaupun dia tidak pergi haji padahal mampu. Tidak ada hubungannya. Kecuali dia mengingkari. Kalau mengingkari jelas, berarti dia kufur. Dia mengatakan haji tidak perlu, puasa Ramadan tidak perlu, ini kufur. Orang ini tidak mengingkari, tetapi tidak melaksanakan, maka belum kufur. Dan tidak ada hubungannya dengan sholatnya. Ya, nah, kecuali syahadat. Dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi dia tidak pernah membaca syahadat, dia mengingkari syahadat, ya ini jelas. Ini tidak ada pembahasan dan perselisihan para ulama. Nah, kemudian beliau memberikan contoh tentang bagaimana agama ini diibaratkan seperti pohon. Karena Allah Rabbul Alamin juga mengumpamakan ketaatan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah, bahwa kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Beliau mengatakan bahwa di dalam pohon ini ada daun, ada ranting, ada cabang, ada pokoknya, kan gitu. Ada tangkal aslinya, pokoknya, kayu terbesarnya, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya. Ketika sebuah pohon tidak ada daunnya sama sekali, apakah masih disebut pohon? Jawab, masih. Masih. Ya, ada pohon, tapi enggak ada daunnya sama sekali. Atau sedikit sekali daunnya. Apakah orang masih mengatakan itu pohon? Iya, masih. Gitu. Ya, bahwa keumuman satu benda bersifat 1, 2, 3, 4, 5, maka ketika yang kelima atau yang keempat hilang, maka masih disebut sebagai benda itu. Begitu juga ketika seorang muslim yang seharusnya dia bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian hilang 2, hilang 1, hilang 3, dia tidak pergi haji misalnya padahal mampu, dia tidak bayar zakat padahal dia kaya, apakah dia keluar dari seorang muslim, apakah dia bukan orang Islam lagi? Jawab, dia masih orang Islam. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa apa yang menjadi keumuman syarat sebuah benda, sesuatu syarat, maka ketika syarat itu hilang, tidak otomatis bahwa hakikatnya hilang. Ya. Lalu apa yang dimaksud bahwa tidak ada sholat baginya, tidak ada puasa baginya, maka ini lebih kepada diterima atau tidak diterima. Ini beliau membawakan riwayat dari Imam Muslim man ata arrafan. Barang siapa yang mendatangi seorang arraf, dukun, paranormal, juru ramal. Fasaddaqahu bima yaqul. Lalu dia mendengarkan, lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh si arraf. Dia bertanya tentang sesuatu kepada si dukun itu, lalu dijawab, lalu dia percaya. Lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Salatnya selama 40 hari tidak diterima. Ya. Apakah sah salatnya? Sah. Salatnya sah. Tapi tidak diterima artinya tidak ada pahala baginya. Apakah dia berdosa? Tidak. Dia tidak berdosa. Karena dia dalam hal ini ya, dia berdosanya datang kepada dukun itu. Dalam hal salat dia tidak berdosa. Sebagai orang yang tidak melaksanakan salat, enggak. Orang dia salat. Ya, asal salatnya sah, menghadap kiblat, memenuhi syarat dan rukunnya begitu. Dan hal yang seperti ini banyak. Hadis lain yang juga dari Imam Muslim, ayyuma 'abdin abaqa min mawalihi. Seorang budak yang lari dari tuannya, lam tuqbal lahu salatun, maka salatnya tidak akan diterima. Maka syariat Islam yang sangat mencintai kemerdekaan seorang budak, maka bersamaan dengan itu Islam mewajibkan kepada para budak untuk taat pada tuannya. Karena memang seperti yang sering kita bahas, bahwa perbudakan tidak pernah diharamkan dalam Islam. Perbudakan ada dalam syariat Islam. Bahkan Islam menganjurkan kepada para budak untuk taat kepada tuannya. Dan Islam mengatakan ada tiga manusia, ada tiga kelompok manusia yang mendapatkan pahala ganda. Ya, yang pertama ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian setelah bertemu dengan aku, dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman kepadaku, kata Nabi. Beriman dengan Al-Quran. Maka orang seperti ini mendapatkan pahala ganda, mendapatkan pahala double. Yang kedua, seseorang yang mempunyai budak wanita, seseorang yang mempunyai budak perempuan, lalu budak ini dididik, dididik, kemudian dimerdekakan. Setelah merdeka, dinikah. Nah, laki-laki yang berbuat seperti ini, maka dia mendapatkan pahala ganda, double. Yang ketiga tadi, seorang budak yang taat kepada tuannya, taat juga kepada Allah dan Rasulnya. Budak laki dan budak perempuan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia juga taat kepada tuannya, maka dia mendapatkan pahala ganda. Ya. Yang terakhir, insyaAllah nanti pertemuan selanjutnya kita masuk hadis keempat. Pertanyaan seseorang kepada Ibnu Umar tentang rukun Islam, kenapa tidak ada di dalamnya jihad? Padahal jihad ini adalah sesuatu yang sangat besar. Sampai dikatakan inna ra'sal amri al-Islam wa 'umud inna ra'sal amri al-Islam. Puncak dari segala sesuatu adalah Islam. Wa 'umuduhu as-salat. Sementara tiangnya adalah salat. Wadirwatu salamihi al-jihad. Dan puncaknya, ketinggiannya, kemegahannya adalah jihad. Lalu Ibnu Umar ditanya, kenapa jihad tidak masuk dalam rukun Islam? Maka dijawab oleh beliau, al-jihadu hasan. Jihad ini bagus, sangat bagus sekali. Hal yang sangat mulia. Tidak ada orang yang mati lebih mulia daripada mati ketika jihad. Dan tidak ada orang yang masuk surga kemudian ingin balik lagi ke dunia. Tidak ada, kecuali orang yang mati di sabilillah. Walakin hakadha haddatsana Rasulullah SAW. Kata beliau, akan tetapi inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Memang seperti ini ucapan Nabi. Ya. Kenapa? Yang pertama, sholat, puasa, zakat dan seterusnya tidak akan pernah berhenti. Gitu ya. Tidak akan pernah berhenti. Sepanjang zaman yang namanya sholat, zakat, ya, syahadat, tidak akan pernah berhenti. Adapun jihad akan berhenti. Ya, tidak sepanjang zaman itu ada jihad. Zaman Rasul ada jihad, zaman Abu Bakar, Umar, zaman para sahabat ada jihad. Lalu akan muncul satu zaman, atau sudah lewat satu zaman, atau sekarang barangkali sedang kita alami zaman di mana tidak ada jihad seperti zaman Nabi. Jihad yang sifatnya tolak, jihad yang sifatnya menyerang, aktif, intervensi. Ini sedang tidak ada. Tidak ada satupun negeri muslim, tidak ada satupun penguasa muslim yang melakukan jihad secara tolak, secara menjajah, secara intervensi. Tidak seperti yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan jihad ini kelak akan tidak ada sama sekali. Kapan? Ketika turunnya Nabi Isa. Ketika seluruh manusia ini berada dalam satu agama. Ketika sudah tidak ada lagi Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan seterusnya, semuanya berada dalam satu agama, semuanya berada dalam satu firqah, yaitu Al-Firqatul Najiyah, Al-Thaifatul Mansurah, Al-Ghuraba, As-Salam, Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Nabi Isa bukan hanya memerangi non-muslim, tapi juga memerangi kaum muslimin yang menyimpang. Misalnya Ar-Rafidah, Jahmiyah, Syariah, Maturidiyah, ini pun diperangi dan mereka bertaubat. Mereka kembali, mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW yang hari itu diajarkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa tidak memberikan ajaran baru, tapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, وَحِينَ إِذٍ تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Hari itu peperangan telah usai. Hari itu senjata diletakkan. Maka Nabi bersabda, harga seekor unta jauh lebih mahal dari seekor kuda. Buat apa punya kuda? Sudah enggak ada perang lagi. Berbeda di zaman perang, kuda mahal. Karena memang dibutuhkan untuk perang. Gitu ya. Dan kedamaian merata, bahkan kedamaian tidak hanya terjadi antara sesama manusia, tetapi kata beliau, antara kucing dengan tikus, antara anak-anak dengan anak-anak kecil bermain-main ular yang berbisa, kemudian gadis kecil bermain-main dengan singa, ini terjadi di hari ya. Nah, itulah makna dari bahwa jihad ini bukan masuk dalam rukun. InsyaAllah ta'ala hadis yang keempat kita mulai kesempatan berikutnya. Silakan. Ada ini pertanyaan dari misalnya ada orang tua meninggal Ustaz. Dia punya warisan kalau dijual seharga 100 juta. Ya, dibagi 4 orang. Mungkin dapat yang pada saat dapat uang itu sudah sepakat bahwa akan mengimpakan 200% untuk membantu masjid atau kemana gitu kan. Masing-masing orang udah sepakat sama 4 orang ini, saya ini udah sepakat. Tapi pada saat uang udah diterima, ada satu orang nolak gitu. Saya enggak jadi deh untuk ngimpak, saya mau bayar utang-utang saya. Nah, orang yang nolak ini apa termasuk ciri munafik ya? Tidak. Tidak. Yang pertama, ini adalah bukan kewajiban dia, bahwa orang yang mendapatkan harta maka mau dikemanakan harta itu terserah dia, yang penting halal. Ya, tidak boleh seseorang dipaksa untuk bersedekah, tidak boleh. dipaksa membayar zakat, boleh. Itu pun yang maksa bukan temannya, bukan abangnya, bukan orang tuanya, tetapi penguasa. Bagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar? Maka mestinya kesepakatan seperti tadi dihindari. Karena apa? Karena mendzalimi seseorang, kecuali sekedar imbauan. Ya, saya sebagai anak yang tertua, saya himbau kepada adik-adik saya, mohon kalian kalau sudah dapat waris, sumbangkan 10% untuk kursi. Sekedar himbauan. Saya paksa, saya bikin perjanjian dan seterusnya, enggak berhak saya. Karena memang harta itu hak adik-adik saya. Maka mau di kemanapun terserah adik-adik saya. Saya tidak bisa memaksa, menghimbau balik, menasihati balik. Gitu ya. Maka kesepakatan tadi yang zahirnya bagus, menyumbang masjid, tetapi tidak boleh dengan paksa. Kita beragama, semangat melakukan kebaikan harus dengan ilmu, tidak boleh dengan kejahilan. Allah. Ada beberapa pertanyaan. Selama ini kan kita sudah mengaji dengan beberapa staf A, B, C gitu ya. Nah, insya Allah manhajnya ya terus soleh. Setiap kita mendengar kajian gitu, kan ada beberapa yang bisa apa? Yang bisa kita langsung mempercayai dan langsung kita amalkan tanpa kita cek dulu apa itu hadisnya. So, walaupun satu mungkin tidak menyampaikan gitu. Atau dari Quran gitu. Kalau kita selalu begitu, apakah termasuk takridul akma? Enggak. Begitulah sifat belajar. Kalau kita belajar kemudian setiap kali mendengarkan ustaz menyampaikan hadis, harus tahu riwayat siapa, harus kita cek surat berapa, ayat berapa, berarti kita takalluf, membebani diri dengan beban yang di luar kesanggupan kita, enggak sanggup. Ya, apalagi antum rata-rata karyawan yang sibuk bekerja, tentu enggak bisa seperti itu. Maka ketika kita mendengarkan keterangan dari seorang ustaz yang kita anggap thiqah, yang kita percayai, ya sudah. Ya, sudah. Ya, mana dalil? Firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahlu dzikr, yang orang yang berilmu, jika kalian tidak tahu. Ketika kita bertanya dan sudah dijawab, selesai. Ya, tidak ada kewajiban bagi kita untuk bertanya lebih lanjut, mana ayat, mana dalil, mana ayat, mana dalil. Kecuali kepada ustaz yang kita ragu, enggak percaya. Atau kepada teman, atau kepada adik, atau kepada murid, dan seterusnya. Ya, Syahalbani pernah ditanya seperti itu, dan Syahalbani marah. Ya, ada orang setiap kali dijawab oleh Syahalbani, mana dalil, mana ayat, Syahalbani marah. Ya, karena yang bertanya ini orang awam, kecuali pelajar, sesama ulama, untuk mudhafaroh, iya. Karena memang ada tempatnya. Ya, seorang ulama ketika ditanya oleh seorang awam, lihat antum majlis-majlis yang Utsaimin, majlis yang bin Baz, ya, dan berapa kali di Masjidil Haram ditanya tanpa membawakan dalil, ya boleh, ya tidak, ya, ini bukan ruangnya, karena dia memang orang awam yang nanya, kecuali dia pelajar, kecuali dia ragu terhadap ketikohan si ustaz itu, baru, ayo mudakaroh, ayo ribat dan seterusnya, ini lain-lain. Oleh karena itu, jalan yang terbaik, jangan mencari ilmu kecuali kepada yang kita tikoh. Kalau kita tidak tikoh, apa yang kita mendengarkan itu? Jadi pusing, jadi kita tidak percaya, ini di mana? Saya cek harus di surat berapa, ayat berapa, kan jadi begitu. Ya, sifat belajar seperti itu. Ada lagi, karena pernah dengar takut itu ada yang sunnah, haram, wajib. Tidak ada manusia yang terhindar dari taklid 100%, tidak ada. Ya, berapa kali saya balik taklid pada saya oleh Tuhan mintanya. Ya, walaupun dalam masalah hadis, saya balik saja taklid, ya, ada sebuah hadis di mana setelah menulis hadis itu Syalbani mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini sahih. Titik. Apakah bukan sahih? Ya. Kecuali kalau Syalbani membahas ini hadis sahih menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah karena periwayatannya begini begini begini dan seterusnya. Ya. Enggak ada. Yang bebas dari taklid enggak ada. Taklid yang tercela, taklid yang dosa adalah mengikuti seseorang karena ta'assubnya. Karena dia orang Arab, dia lahir di Arab, karena dia pesantren 22 tahun, enggak mungkin dia keliru. Saya ikuti dia apapun kata dia, seperti ini. Ya. Adapun kita tsikoh, kita belajar dan kita tsikoh pada seseorang, itu tidak bisa disebut sebagai taklid. Ya. Taklid yang tercela itu begini. Kata gurunya ini haram, ini haram, ini haram. Kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu halal, dia tetap mengikuti gurunya. Padahal jelas hadisnya. Itu taklid yang tercela. Ya. Jadi asabiyah, lebih ke asabiyah. Apapun kata Al-Quran, apapun kata hadis, saya lebih mantap dengan apa kata madhab saya. Saya lebih mantap dengan apa kata guru saya. Itu. Ya. Allah. Satu lagi, Ustaz, tadi ada Ustaz mengatakan amal yang disertai syirik yang tidak diterima hanya amal yang disertai syirik. Ya. Bagaimana kalau yang amal yang tidak ikhlas atau tidak sesuai? Itu satu persatu, kasus per kasus. Ya. Kalau syirik, seluruh amal habis. Adapun riya, yang diriakan saja. Saya sholat, ikhlas. Saya puasa, ikhlas. Saya sodako, riya. Yang dihapus, sodakohnya saja. Ya, sholat saya diterima insya Allah. Baca Al-Quran saya, puasa saya diterima. Begitu saya sodako, saya riya. Sodakohnya yang tidak diterima. Adapun syirik, sholat saya, puasa saya, zakat saya, baca Al-Quran saya, semuanya hilang. Lain asraf saya, batal amal. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu habis. Ya. Ada juga yang berkasus, misalnya tidak sholat apa. Man taraka sholatal asri habita amaluhu. Barang siapa yang tidak sholat asar, maka habis amalnya. Para imam menjelaskan adalah amal di hari itu. Amal sehari itu kita hilang jika kita berbuat, jika kita meninggalkan sholat asar. Allah. Ya. Tadi disebutkan bahwa orang yang akan mendukung dan mempercayai dengan ucapan seperti itu, maka tertolak sholatnya selama 40 hari. Kalau kenyataannya dia nggak berdatangan, kan? Tapi ada tahu-tahu orang datang gitu, ngobrol-ngobrol aja biasa, tahu-tahu dia kayak seperti ngegambarin kamu orangnya begini, begini, begini, begini. Terus dalam pikiran orang tersebut yang dibacakan apa di sebut ini tuh, ini orang tahu ini kok seperti ini, gini, gini, gini. Terus akhirnya lama-lama ngobrol-ngobrol begitu, orang ini yang ya nggak tahu kalau asalnya itu orang itu pun menyaranin kamu harusnya begini atau untuk depannya begini, ini gimana kan? Lalu dia percaya? Karena pertama orang itu ya taruhlah belum kenal atau baru ketemu atau semacam dengan gambarin kehidupan yang udah-udah. Terus lama-lama diobrol ya cenderung ngasih saran kamu selanjutnya kalau kamu mau gini-gini ya gini untuk kedepannya gitu. Nah karena ada kepercayaan dia bisa membaca yang sebelumnya. Terus ya dia juga ada keyakinan, oh benar juga nih orang itu gimana kan? Justru itu intinya di situ. Intinya mempercayai itu. Kalau masalah datangnya, ada dukun tetangga saya datang ke rumah dukun, mau ngapain, mau pinjam motor, enggak masalah. Yang masalah itu saya percaya pada ucapan dukun, datang atau tidak datang. Iya, ini bukan syarat. Maka yang menjadi inti permasalahan, kita percaya dengan ucapan dukun. Siapa dukun? Siapapun yang menyatakan, yang mengucapkan sesuatu yang goib. Kan goib. Dia gak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga saya, masa lalu saya, masa depan saya. Tiba-tiba tahu, itulah dukun. Ya, dia tahu dan persis. Ya, saya nanya kepada Andum, orang tadi punya kelebihan atau punya kekurangan? Ya. Iya. Bukan kelebihan. Ya. Saya tahu istri antum aslinya anu, antum lahir hari anu, 3 hari yang lalu antum kecelakaan kleset. Saya tahu, padahal saya baru kenal, maka saya bukan punya kelebihan, punya kekurangan. Kenapa? Setan. Kerjasama dengan setan nggak untuk kelebihan, kekurangan. Ya. Mungkin kalau untuk kita yang sudah sering belajar gini mungkin paham gitu. Tapi kalau mungkin awal-awal anak-anak kan juga dia terpesona atau segala macam. Oh pasti. Iya. Lah, oleh karena itu bersyukur kita ngaji, bersyukur kita belajar tauhid. Ya, kita yakin bahwa manusia akan berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kalau dia sampai mengetahui apa yang gaib, maka ada setan yang enggak mungkin malaikat, enggak mungkin Allah. Kenapa kita dikatakan enggak mungkin Allah? Kalau Allah yang memberikan, berarti itu mukjizat. Kalau mukjizat, berarti dia nabi. Padahal sudah tidak ada nabi. Kemungkinan kedua karamah. Karamah bukan nabi, orang soleh. Tetapi apa? Sekali-sekali. Bukan langganan dan bukan menjadi ilmu dia. Karamah itu sekali-sekali. Ya. Seperti satu ketika Umar ketika khutbah mengucapkan ucapan yang terdengar sampai ke negeri Irak. Itu sekali itu saja. Kalau itu disebut karamah. Adapun yang terjadi berulang-ulang, dia bisa meramal dan seterusnya, maka itu bukan mujizat, itu bukan karamah, bukan irhas, bukan ma'unah. Empat-empatnya ini halal. Ya, nah, yang terakhir yang haram yaitu sihir. Sihir ini bantuan setan. Dan siapapun bisa. Ya, mudah. Satu lagi kan. Ya. Amal ini kan banyak di kalangan masyarakat kita ini kan pas ada amanah orang tua gitu kan. Kalau meninggal, saya meninggal, tolong kuburkan di kampung halaman atau di mana gitu. Nah, kalau pas nyatanya orang tua itu meninggal, kalau kita ngelaksaninnya itu bagaimana? Segala wasiat yang melanggar syariat maka tidak boleh dijalankan. Jika ibu meninggal, ibu minta kamu jangan sekali-kali pakai jilbab, ini gak boleh ditaati. Ya, yeah. Kamu jangan sekali-kali memanjangkan jenggot, gak boleh ditaati. Karena ini maksiat, termasuk itu. Menguburkan mayat di luar kota, ini larang. Berdasarkan dalil Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad sakit keras di Mekah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ketakutan, jangan-jangan mati di Mekah, karena seluruh sahabat ingin dikubur di Madinah, tidak ingin dikubur di Mekah. Seandainya memindahkan satu mayat dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kota ke kota lain boleh, tentu kekhawatiran saat tidak ada. Ya nggak apa-apa mati di Mekah, ntar kubur saja di Madinah. Nah, maka bukan menjadi kebiasaan para sahabat, para nabi dan rasul, mati di Mekah dikubur di Madinah. Mati di Malaysia, dikubur di Indonesia, mati di Jakarta, kubur di Surabaya. Ya, ini enggak ada gunanya, pemborosan, enggak ada faedahnya. Ya, menyusahkan. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Nomor. Ya, tapi iya, dikubur di mana saja, dia adalah di alam barzah yang beruntung mendapatkan nikmat kubur, yang celaka mendapatkan siksa kubur, walaupun dikubur di manapun juga. Ya. Yang tadi yang dapat karamah itu orang-orang tertentu apa emang? Terserah Allah. Sama-sama sahabat ada yang dapat, ada yang tidak. Ya, sama-sama sahabat. Dan suka-suka Allah. Yang di bawah sahabat malah dapat. Ada. Kalau zaman sekarang ini mungkin ada. Mungkin. Tidak tertutup pun. Iya, karena orang soleh. Kalau tidak, kalau enggak jelas orangnya, itu ma'unah istilahnya. Ada orang jatuh dari pohon kelapa. Menurut ukuran manusia mati. Ini lecet aja enggak? Ini kan aneh dahsyat. Kita enggak tahu dia suka sholat apa tidak, bahkan dia muslim atau kafir. Ini sekedar ma'unah saja pertolongan aja. Ya, nah, kalau karomah ini umumnya orang-orang soleh. Ya. Oh, maaf. Ya, kita akhiri. semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.